cinta. Liku tanpa bahagia sudah suratan. Cintaku yang pertama, cinta tanpa kasih, tanpa akhir bahagia, gagal. Cinta tanpa kasih, tanpa akhir bahagia, gagal dan punah. Pada akhir cinta duka. Dan senyum kehangatan.